angau-bangau tersesat. Di depan rumahku nyasar kehilangan habitat. Sukar berakan banjir dan si sarawa yang tersingkir. Bangau-bangau mengungsi mencari sisa bakau. Tak mengerti kemana pergi mencari damai pada musim yang rancu. Hujan dan kemarau tak menentu. Bangau-bangau terbang ke arah cahaya menghilang. Mencoba menagih janji matahari. Bangau-bangau terbang ke arah cahaya menghilang. Mencoba menagih janji matahari.